wajahmu, lagu ku nyanyikan bagai daun jatuh bertebaran. Kusal wajahmu, ku bisikan kata hanyut sudah di balik awan kelam. Jumpa pertama awal senja, bayangan indah wajahmu, lagu ku nyanyikan bagai daun jatuh bertebaran. Jumpa pertama awal senja, bayangan bagai daun jatuh bertebaran.